Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dars kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu pada pembahasan As-Siyam. Telah kita jelaskan bahwa kita menentukan awal dari bulan Ramadan adalah dengan ru'yah. Dengan ru'yah, itu yang pertama. Namun kalau seandainya tidak terlihat hilal, barakallahu fikum, maka wajib bagi kita untuk menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan hadith, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yawman. Berpuasalah kalian ketika melihatnya dan berbukalah kalian ketika melihatnya, yaitu hilal. Dan apabila terhalangi bagi kalian untuk melihatnya, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban, bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Inilah yang disepakati oleh salaful ummah, barakallahu fikum, bahwa wajib bagi kita untuk menentukan awal bulan Ramadan, begitu pula Syawal, dengan ru'yatul hilal. Wa illa, kalau tidak, wajib bagi kita menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Adapun orang-orang yang menggunakan hisab, barakallahu fikum, maka sungguh dia telah mendatangkan suatu hal yang baru di dalam Islam. Suatu hal yang baru di dalam Islam yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan sungguh perbuatan ini merupakan perkara muhdatha, perkara bid'ah yang dimurkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sempat kita jelaskan, barakallahu fikum, tentang apakah wajib, apakah masing-masing dari setiap daerah memiliki ru'yah sendiri, atau bagi seluruh penduduk bumi, barakallahu fikum, hanya memiliki satu ru'yah. Maksudnya kalau seandainya ada dari, barakallahu fikum, satu negeri melihat hilal, maka wajib bagi negeri-negeri yang lain untuk mengikutinya. Atau masing-masing dari setiap negeri, barakallahu fikum, melihat hilal, perhitungannya adalah hilal masing-masing, barakallahu fikum, apakah yang seperti ini? Telah kita jelaskan adanya khilaf, barakallahu fikum, adanya khilaf dalam hal ini. Disebutkan bahwa al-masyhur, yang masyhur dari pendapat al-imam Ahmad rahimahullah dan murid-murid beliau, yaitu wajibnya berpuasa bagi kaum muslimin, barakallahu fikum, ketika sampai kepadanya berita bahwa hilal telah terlihat, dimanapun hilal tersebut terlihat, barakallahu fikum. Karena hilal Ramadan, alasannya bagaimana? Alasannya adalah karena hilal Ramadan sudah yakin berita bahwa hilal tersebut telah terlihat. Sehingga ketika sampai kepada dia berita hilal tersebut terlihat, maka berlakulah bagi dia hukum-hukum yang terkait dengannya. Di antaranya adalah wajib bagi dia untuk berpuasa untuk esok harinya. Barakallahu fikum. Dan diriwayatkan bahwa ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan juga pendapat ini didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dari kalangan al-mu'asirin ulama zaman sekarang, yaitu al-imam al-Albani rahimahullah. Akan tetapi sebagian ulama barakallahu fikum, pendapat yang pertama ini mereka berdalilkan dengan hadith sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Barakallahu fikum. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gum 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yawman. Berpuasalah kalian ketika melihatnya dan berbukalah kalian ketika melihatnya, dan apabila terhalangi bagi kalian maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Barakallahu fikum. Hadits ini kata mereka khitab li jami'il ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh umatnya. Barakallahu fikum. Apa perintahnya? Yaitu berpuasa ketika melihat hilal dan berbuka ketika melihat hilal pada akhir Ramadan. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang sampai kepadanya berita, informasi bahwa hilal telah terlihat dan bahwasannya berita tersebut adalah dari seorang adil yang thiqah yang dapat dipercayai, barakallahu fikum, maka berlaku bagi dia hadis ini, yaitu barakallahu fikum berpuasa atau berbuka ketika melihatnya. Dan ru'yahnya li seseorang melihat dengan sendirinya dia melihat hilal, maka itu adalah ru'yah bagi seluruh kaum muslimin. Maka itu adalah ru'yah bagi seluruh kaum muslimin apabila ru'yahnya itu berkualitas. Dalam hal ini maksudnya adalah barakallahu fikum, dia adalah seorang yang adil yang dapat dipercaya. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang pertama. Namun sebagian ulama mereka berpendapat yang lain. Di antaranya adalah Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin. Muhammad putra Abu Bakar. Al-Qasim termasuk di antara fuqaha as-sab'ah. Fuqaha 7 ahli fiqih. Barakallahu fikum, yang terkenal di masanya dari kalangan tabi'in, yang mana mereka adalah murid para sahabat Nabi. Wa Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Barakallahu fikum. Juga termasuk dari fuqaha as-sab'ah. Wa Ishaq bin Rahawai. Wa Ishaq bin Rahawai. Sahabat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Barakallahu fikum. Mereka berpendapat bahwa masing-masing dari setiap tempat memiliki matla', yaitu masing-masing dari setiap daerah atau negeri, barakallahu fikum, mereka memiliki ru'yah tersendiri. Nah, tidak wajib bagi suatu negeri mengikuti ru'yah dari negeri yang lain. Nah, seperti di Indonesia ini, barakallahu fikum, maka bagi penduduk Indonesia, kaum muslimin, wajib bagi dia untuk mengikuti hilal sendiri. Barakallahu fikum. Tidak wajib bagi dia untuk mengikuti hilal dari negeri-negeri yang lain, walaupun sampai kepada dia berita bahwa hilal telah terlihat. Barakallahu fikum. Diriwayatkan ini pendapat dari Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, dan Ishaq bin Rahawih, dan dari kalangan al-mu'asirin barakallahu fikum, yaitu al-imam al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan hadith yaitu riwayat Quraib. Riwayat Quraib. Berkata Quraib, yang mana Quraib ini diutus barakallahu fikum ke kota Syam. Dia berasal dari Madinah, diutus dalam sebuah keperluan ke kota Syam pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala qadimtum Syama, saya mendatangi Syam. Wastuhilla Ramadan wa ana bisyam, dan hilal Ramadan terlihat barakallahu fikum, dan ketika itu saya berada di Syam. Fara'ainal hilala lailatal jum'ah, dan kami melihat hilal di Syam pada malam Jumat, hari Kamis, malam Jumat. Tsumma qadimtul Madinata fi akhiris syahr, kemudian saya mendatangi kota Madinah di akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Ibnu Abbasin, kemudian Abdullah bin Abbas bertanya kepada saya, mata ra'aitumul hilala fa akhbartuhu, kapan kalian melihat hilal? Kata Ibnu Abbas kepada Quraib. Maka Quraib pun menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat, hari Kamis, malam Jumat. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabti, kami melihatnya pada malam Sabtu, hari Jumat, lebih lama. Barakallahu fikum. Quraib dan penduduk Syam melihat hilal barakallahu fikum lebih awal, sementara penduduk Madinah melihat hilal lebih akhir. Nah, yaitu pada malam Sabtu. Falanazalu nasumu hatta nukmila thalathina au narahu. Maka kami akan terus berpuasa sampai kami menyempurnakan hitungan bulan Ramadan menjadi 30 hari atau kami melihatnya, sehingga kami hanya melaksanakannya sebanyak 29 hari. Barakallahu fikum. Jadi di sini ada selisih 1 hari. Fakultu, kemudian Quraib mengatakan, ala taktafi bi ru'yati Muawiyata wa siyamihi, kenapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yah Muawiyah dan siamnya dan berpuasanya Muawiyah, yang mana ketika itu Muawiyah barakallahu fikum sebagai barakallahu fikum al-khalifah amirul mu'minin, al-imam al-a'zam, pemimpin al-amir al-a'zam, pemimpin besar barakallahu fikum, pemimpin besar bagi seluruh kaum muslimin ketika itu. Barakallahu fikum. Jadi Quraib mengatakan kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak barakallahu fikum mengikuti ru'yahnya Muawiyah? Maksudnya, kenapa engkau tidak pada akhir bulan Ramadan, naam, barakallahu fikum, untuk menentukan kapan masuknya Syawal, kenapa engkau tidak mengikuti ru'yahnya Muawiyah? Naam. Kenapa engkau tidak mengikuti ru'yah Muawiyah yang mana lebih maju? Barakallahu fikum. Akan tetapi Ibnu Abbas mengatakan, tidak, kami akan terus berpuasa sampai 30 hari atau kami melihat hilal pada tanggal 29-nya, sehingga kami hanya melakukannya selama 29 hari saja. Barakallahu fikum. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, la, tidak, kata Ibnu Abbas. Hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Tidak, demikianlah yang diperintahkan barakallahu fikum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Hadis riwayat, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Barakallahu fikum. Pendapat yang kedua ini barakallahu fikum didukung oleh al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah barakallahu fikum mengatakan tentang hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, yang mana beliau berpendapat tidak adanya perbedaan matla', barakallahu fikum, tidak adanya perbedaan matla'ul hilal. Kata beliau, faddabit anna madara hadzal amri 'alal bulugh. Naam. Barakallahu fikum. Perhitungannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah dalam urusan ini itu tergantung dari sampai atau tidaknya informasi tersebut. Sampai atau tidaknya informasi tersebut. Maksudnya bagaimana? Hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihatnya. Nah, berpuasalah ketika melihatnya. Faman balaghahu annahu ru'ya, maka barang siapa yang sampai kepadanya informasi bahwa hilal telah terlihat, sabata fi haqqihi, maka telah tetap bagi dia sebuah ketentuan, barakallahu fikum, dan berlaku bagi dia hukum-hukum yang terkait dengan ru'yatul hilal tersebut. Ima itu tentang puasa atau tentang berbuka di akhir Ramadan. Min ghairi tahdidin bimasafatin aslan. Tanpa ada, barakallahu fikum, batasan-batasan jarak tertentu. Tanpa ada batasan-batasan jarak, barakallahu fikum, daerah, wilayah tertentu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi hal demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihatnya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, tolak ukurnya adalah al-bulu, sampainya informasi bahwa hilal terlihat. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang sampai kepadanya informasi bahwa hilal terlihat, maka berlaku kepada dia hukum-hukum yang terkait dengan ru'yatul hilal tersebut. Tanpa ada batasan-batasan. Karena Nabi SAW tidak pernah menyebutkan batasan-batasan dalam hal ini. Barakallahu fikum. Karena Nabi SAW ketika mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian. Lah kalian di sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah khitabun li jami'il ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh umatnya tanpa ada perbedaan-perbedaan dan rincian-rincian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, yang mana disampaikan kepada dia oleh Quraib bahwa penduduk Syam melihat, barakallahu fikum, hilal pada hari Jumat, pada malam Jumat, sementara Ibnu Abbas dan penduduk kota Madinah melihat hilal pada malam Sabtu. Nah, kata Quraib, kenapa engkau tidak mencukup? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kami akan berlandaskan dengan ru'yah yang pertama tadi, yaitu pada malam Sabtu, barakallahu fikum, dimulai dari awal tersebut, barakallahu fikum, pada malam Sabtu, kemudian esok harinya pada hari Sabtu dia berpuasa. Kami akan terus dimulai pada hari Sabtu tersebut berpuasa sampai 30 hari, atau kami melihat hilal sebelumnya, yaitu pada tanggal 29, sehingga kami hanya berpuasa pada, barakallahu fikum, hanya berpuasa selama 29 hari. Kemudian Quraib mengatakan, kenapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yah Muawiyah, yang mana Muawiyah, barakallahu fikum, melihatnya pada malam Jumat, barakallahu fikum. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, tidak. Nah, demikianlah yang diperintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah tentang hadis Ibnu Abbas ini di dalam kisah Quraib, dialog antara Quraib dengan Abdullah bin Abbas, Inna haditha Ibni Abbasin warada fi man soma ala ru'yati baladihi thumma balagahu fi athnai ramadana annahum ra'awul hilala fi baladin akhar qablahu biyaumin fafi hadhil ahala yastamirru fi siyam ma'a ahli baladihi hatta yukmilu thalathina aw yaraw hilalahum wa bidhalika yazulul ishkal. Bahwasanya hadits Ibnu Abbas ini berlaku bagi orang-orang yang berpuasa berdasarkan ru'yah hilal negerinya. Barakallahu fikum. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini berlaku bagi orang-orang yang berpuasa dengan landasan ru'yah penduduk negerinya. Yang mana informasi dari negeri-negeri yang lain tidak sampai kepada dia, seperti pada kasus Ibnu Abbas. Pada awalnya informasi dari Syam tidak sampai kepada dia, kecuali setelah datangnya siapa? Quraib. Barakallahu fikum. 6. Thumma balaghahu fi athna'i Ramadan. Kemudian sampai kepadanya pada pertengahan Ramadan bahwa penduduk negeri yang lain melihat hilal sebelum penduduk negerinya satu hari, lebih maju satu hari, seperti pada kasus Quraib dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fa fi hadhil halah, maka dalam keadaan seperti ini, pada kasus Abdullah bin Abbas ini, dia pada awalnya tidak tahu bahwa penduduk Syam telah melihat hilal pada malam Jumat. Barakallahu fikum. Sehingga dia hanya berlandaskan dengan ru'yah hilal negerinya. Dalam hal ini dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sumu li ru'yatihi. Karena tidak sampai kepada dia hilal, ru'yah hilal yang terjadi di negeri Syam. Karena keterbatasan informasi ketika itu, barakallahu fikum, tidak seperti pada zaman sekarang ini. 6. Fafi hadhil halah, maka dalam keadaan seperti ini, barakallahu fikum, yang mana dia mengetahui telah terlihatnya hilal di negeri lain sehari sebelum mereka melihat hilal, itu pada pertengahan bulan Ramadan, maka dalam keadaan seperti ini, yastamirru fisyam, maka dia melanjutkan puasanya ma'a ahli baladihi, barakallahu fikum, bersama dengan penduduk negerinya sampai dia menyempurnakan barakallahu fikum Ramadan sebanyak 30 hari, atau dia melihat hilal sehingga dia hanya melakukannya sebanyak 29 hari. Wa bidzalika yazulul iskal. Maka oleh karena itu, maka dengan alasan seperti ini hilanglah iskal, permasalahan-permasalahan atau keraguan-keraguan dalam hal ini. Barakallahu fikum. Jadi maksudnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Al-Albani rahimahullah memberikan keterangan bahwa apa yang terjadi pada Abdullah ibnu Abbas itu dia telah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kenapa dia tidak beramal dengan barakallahu fikum ru'yahnya Muawiyah? Karena informasi tidak sampai kepada dia. Sehingga karena ibadah shom dari awalnya dibangun berdasarkan ru'yah yang dia lihat di negerinya, maka wajib bagi dia untuk meneruskannya sampai selesai. Barakallahu fikum. Sampai selesai. Naam. Karena dia tidak mendengar informasi bahwa hilal telah terlihat di Syam pada malam Jumat. Andai kata Ibnu Abbas, dari makna yang kita bisa ambil dari perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah, andai kata Ibnu Abbas sampai kepadanya informasi bahwa Muawiyah dan penduduk Syam telah melihat hilal pada malam Jumat, maka niscaya mereka akan mengikuti ru'yah Muawiyah dan orang-orang yang bersama dengannya dari penduduk kota Syam. Barakallahu fikum. Maka dengan penjelasan yang disebutkan tadi, hilanglah keraguan-keraguan dalam permasalahan ini terkait dengan hadits Quraib. Wa yabqa hadits Abi Hurairah. wa ghairihi ala umumihi. Sekarang tertinggal hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, barakallahu fikum, dengan lafaz sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berbukalah, berpuasalah kalian ketika melihatnya dan berbukalah kalian ketika melihatnya. Barakallahu fikum. Maka yang tertinggal hanya hadis ini. Hadis dari Quraib tadi sudah kita jelaskan dan keraguan-keraguan padanya sudah tersingkap. Sekarang yang tertinggal adalah hadis Abu Hurairah dengan lafaz yang kita sebutkan tadi dan sahabat yang lainnya. Barakallahu fikum, maka kita berlakukan sesuai dengan keumuman yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Apa keumuman yang disebutkan di dalam hadis tersebut? Yaitu wajib bagi setiap orang yang sampai kepadanya ru'yatul hilal untuk mengikuti ru'yah tersebut. Barang siapa yang sampai kepadanya informasi bahwa hilal telah terlihat, barakallahu fikum, walaupun di negeri yang jauh dari tempatnya, maka wajib bagi dia untuk mengikuti hilal tersebut, ru'yah tersebut, barakallahu fikum, karena di Nabi SAW tidak pernah membatasi wilayah dan tempat dalam permasalahan ru'yatul hilal ini. Barakallahu fikum. Nabi SAW memerintahkan secara umum, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihatnya. Maka barang siapa yang sampai kepadanya informasi bahwa hilal terlihat, maka wajib, maka berlaku bagi dia hukum-hukum yang terkait dengan ru'yatul hilal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun perkataan Ibnu Abbas, hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami, maksudnya adalah yaitu hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bukan maksud dari Ibnu Abbas bahwa bagi kalian ru'yah kalian, bagi kami ru'yah kami. Bukan seperti itu maksud dari Ibnu Abbas. Naam, tapi maksud dari Ibnu Abbas adalah yaitu hadis sumu li ru'yatihi, kami hanya beramal dengan ru'yatul hilal. Adapun ru'yah yang terjadi pada penduduk Syam, informasinya tidak sampai kepada kami, kepada penduduk kota Madinah, sehingga mereka melakukan ibadah shaum Ramadan berdasarkan ru'yah mereka sendiri. Beda halnya pada zaman sekarang ini, informasi sangat mudah tersebar, barakallahu fikum. Maka menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya, barakallahu fikum, wajib untuk mengikuti ru'yatul hilal dimanapun terjadinya ru'yah tersebut. Akan tetapi ada suatu hal yang harus untuk diamalkan dalam permasalahan ini, walaupun adanya perbedaan pendapat, barakallahu fikum, terkhusus pada ulama dari kalangan mu'asirin pada zaman sekarang antara Al-Imam Al-Albani dan juga Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, barakallahu fikum, walaupun mereka berdua berbeda pendapat dalam hal ini, akan tetapi mereka sepakat dalam satu hal. Apa kesepakatannya? Barakallahu fikum, sepakatannya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Tamamul Minnah, wa ila an tajtamiya ad-dawlu al-islamiyyatu ala dhalik. Sebelum bersatunya daulah Islamiyah secara menyeluruh, barakallahu fikum, di bumi ini, nah, yang mana pada zaman sekarang ini dual Islamiyah, barakallahu fikum, daulah negara kaum muslimin terpecah belah, tidak seperti pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, menjadi satu kekuasaan. Maka sebelum, barakallahu fikum, atau sampai bersatunya daulah Islamiyah di atas satu kekuasaan di muka bumi ini, fa inni ara ala kulli ala sya'bin kulli daulatin an yasuma ma'a daulatihi. Saya melihat, saya berpendapat kata Syekhul Islam, Syekh Al-Albani rahimahullah, saya berpendapat wajib bagi setiap penduduk dari setiap negeri untuk berpuasa bersama dengan pemerintahnya. Saya melihat bahwasanya wajib bagi setiap rakyat untuk mengikuti pemimpinnya. Barakallahu fikum. Wala yanqasimu ala nafsihi fayasumu ba'duhum ma'aha wa ba'duhum ma'a ghairiha. Jangan terpecah belah. Ada sebagian yang berpuasa bersama dengan pemerintah, ada yang tidak. Ada yang lebih dulu dan ada yang lebih belakang. Lima fi dzalika min tausi'i dairatil khilafi fi sya'bil wahid. Karena hal demikian termasuk barakallahu fikum bentuk perselisihan, akan meluasnya perselisihan dalam satu negeri. Barakallahu fikum, kama waqa'a fi ba'd ad-duwal al-arabiyyah, sebagaimana hal ini terjadi pada sebagian negeri-negeri Arab. Barakallahu fikum. Apa dalil dari beliau dalam hal ini, fatwa beliau yang terakhir ini? Beliau berdalilkan dengan hadis yang sahih, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun." Puasa kalian adalah, yaitu puasanya kalian bersama-sama, dan berbukanya kalian, yaitu pada hari kalian bersama-sama berbuka, yaitu bersama dengan pemerintah. Hal yang semakna dikatakan oleh barakallahu fikum al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah di dalam barakallahu fikum, di dalam salah satu fatwanya. Nah, jadi baik pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua, pada dasarnya bagi kita saat sekarang ini tidak ada bedanya. Nah, yang mana antara dua ulama ini yang berbeda pendapat, mereka semua sepakat bahwa wajib bagi kita untuk berpuasa dengan bersama dengan pemerintah. Walhamdulillah, barakallahu fikum, pemerintah kita di negeri kita ini melakukan cara-cara yang syar'i di dalam menentukan awal dari Ramadan, begitu pula awal dari Syawal, yaitu menggunakan ru'yatul hilal, wa illa dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban dan Ramadan sebanyak 30 hari. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemudian ada suatu pembahasan terkait dengan ru'yatul hilal, yang mana hal ini pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Ada satu orang yang mengaku melihat hilal, akan tetapi ru'yah tersebut tidak diakui oleh pemerintah. Kalau dia memang yakin barakallahu fikum bahwa dia telah melihat hilal, sementara pemerintah tidak mengakui ru'yahnya tersebut, apa yang harus dia lakukan? Barakallahu fikum. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pendapat yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwa beliau, idza ra'a hilal shaumi wahdahu au hilal al-fitri wahdahu fahal 'alaihi an yasuma bi ru'yati nafsihi au yuftiru. Barakallahu fikum. Bi au yuftiru bi ru'yati nafsihi amla yasumu wa la yuftiru illa ma'an nas. Barakallahu fikum. Dalam bentuk pertanyaan di dalam fatwa beliau, apabila salah seorang melihat hilal hilal Sya'ban, hilal Ramadan sendiri dan juga hilal Syawal sendiri, kemudian hilalnya tersebut tidak diakui oleh kaum muslimin, dalam hal ini oleh pemerintah, bagaimana dan apa yang harus dia amalkan? Apakah dia berpuasa dengan sendiri dan berbuka dengan sendiri, atau dia berpuasa dan berbuka bersama kaum muslimin, maka dalam hal ini ada tiga pendapat. Akan tetapi pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu yasumu ma'an nasi wa yuftiru ma'an nas, dia berpuasa bersama kaum muslimin, dalam hal ini bersama pemerintah, dan juga berbuka bersama kaum muslimin yaitu pemerintah. Wa hadza azharul aqwal, inilah pendapat yang paling benar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan saumukum yauma tasumun, puasa kalian itu bersama-sama kalian berpuasa, yakni bersama pemerintah. Wa fitrukum yauma tuftirun, dan berbukanya kalian juga bersama-sama, bersama dengan pemerintah. Wa adhakum yauma tudhahun, dan hari Idul Adha kalian pun juga bersama-sama. Barakallahu fikum, bersama kaum muslimin yang lain, yaitu bersama pemerintah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan dikatakan oleh beliau hasanun gharib. Dan juga di antara dalil beliau, di antara dalil 6, hilal itu secara bahasa, hilal itu secara bahasa artinya adalah mahalla wastahalla washtaharra lama ru'iya. Hilal itu adalah yaitu ru'yatul hilal yang diakui secara bersama. Barakallahu fikum, yang diakui secara bersama dan masyhur. Sehingga ru'yah satu orang, barakallahu fikum, apabila tidak diakui, maka itu tidak dianggap. Maka itu tidak dianggap. Sehingga satu orang ini apabila ru'yahnya tidak diakui oleh pemerintah kaum muslimin, maka wajib bagi dia untuk mengikuti, barakallahu fikum, pemerintah kaum muslimin. Jadi dalil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang pertama hadith, yaitu hadith yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, saumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun. Kemudian dalil yang kedua adalah dari sisi bahasa, dari makna hilal, dari sisi bahasa makna hilal. Barakallahu fikum. Beda halnya kalau seandainya dia hidup di daerah terpencil seorang diri, barakallahu fikum, kemudian dia melihat hilal dengan sendirinya, maka wajib bagi dia untuk, barakallahu fikum, mengikuti ru'yah yang dia lihat. Nah, akan tetapi kalau seandainya dia tinggal bersama kaum muslimin di bawah naungan sebuah pemerintah kaum muslimin, maka wajib bagi dia berpuasa dan berbuka bersama pemerintah. Nah, sehingga dalam hal ini tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menyelisihi pemerintah. Barakallahu fikum, di dalam awal Ramadan, begitu pula awal Syawal. Apalagi nah, dengan menggunakan, barakallahu fikum, cara-cara yang tidak syar'i. Cara-cara yang tidak syar'i, yaitu dengan hisab, yang mana hal ini tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Kenapa Nabi SAW, Islam ini mensyariatkan di dalam penentuan, barakallahu fikum, waktu-waktu ibadah, mulai dari shaum, haji, dalam permasalahan tolak dan yang lainnya, dengan ru'yatul hilal, dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. 6. Kalau ru'yatul hilal itu umum, semua orang bisa melihatnya, semua orang bisa melakukannya. Beda dengan hisab, hanya orang-orang yang menguasai ilmu tersebut saja yang bisa, barakallahu fikum, menentukannya. Sementara yang lain tidak bisa, sementara yang lain tidak bisa, yang tidak menguasai. Dan betapa banyak kejadian-kejadian yang telah ditentukan dengan kalender, barakallahu fikum. Contoh saja dalam permasalahan gerhana yang bisa dilihat oleh kaum muslimin, Barakallahu fikum, sudah ditentukan dalam kalender mereka, nah, bahwa gerhana tanggal sekian. Nah, pada kejadian 2 tahun yang lalu kurang lebih barakallahu fikum, atau 3 tahun yang lalu, gerhana bulan terjadi pada tanggal sekian menurut kalender mereka. Dan ternyata barakallahu fikum, gerhana terjadi 6 selisih 1 hari dari penanggalan yang mereka tentukan. Barakallahu fikum. Dengan menggunakan ru'yatul hilal, ru'yatul hilal semua kaum muslimin bisa mengamalkannya dan melakukannya, beda dengan hisab. Padahal syariat shaum ini dilakukan oleh kaum muslimin secara menyeluruh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.